Bismillah. Izin bertanya dokter, semoga Allah menjaga kita semua. Amin. Amin. Saya terkena gejala radang usus buntu dan sudah dua hari ini sedang dalam pengobatan. Bagaimanakah menjaga pola makan saya supaya radang usus ini cepat pulih? Dan bagaimanakah cara kerja organ usus ini di dalam tubuh kita? Jazakallahu khairan. Puji syukur. Radang usus buntu itu kalau di bahasa medisnya disebut dengan appendicitis gitu ya. Appendicitis itu memang di Indonesia kan dengan radang usus buntu. Pada asalnya ketika bicara radang sebetulnya ini adalah mekanisme imunitas tubuh. Bagaimana tubuh mempertahankan diri dari rangsangan luar yang berpotensi menimbulkan penyakit. Itu fase radang. Memang tanda radang itu secara umum ada 5. Yang pertama nyeri. Yang kedua ada area di tubuh yang terasa panas. Nah, yang ketiga kalau diperhatikan secara seksama, karena panas itu asalnya dari darah kita merah kan, maka akan terlihat ada bagian tubuh kita yang memerah. Kemudian kadang juga bisa disertai di area yang terkena itu sedikit membengkak, berbeda dengan area sekitar. Jadi tadi nyeri, panas, merah, bengkak, dan yang terakhir adalah fungsi olesa. Fungsi olesa itu ada gangguan fungsi terkait dengan organ yang terkena. Dan seperti tadi ditanyakan tentang usus buntu, memang sesuai namanya, Indonesia menamainya dengan istilah usus buntu karena memang terlihat bahwa pada asalnya usus itu kan saluran seperti selang atau pipa begitu ya. Jadi dia menghubungkan antara bagian di atasnya yaitu lambung dengan bagian akhir pembuangan dubur. Jadi menghubungkan antara lambung dengan dubur itu ada selang ini yang berkelok-kelok yang kita sebut sebagai usus. Nah, ada bagian dari kelokan-kelokan itu ada yang membelok sedikit ke arah yang berbeda begitu. Belokan sedikit inilah yang kemudian disebut sebagai usus buntu tadi. Kalau bahasa medisnya disebut sebagai appendix. Itu usus buntu, appendix. Memang karena dia tidak punya jalur keluar, maka disebut sebagai buntu. Nah, kemudian tadi ditanya fungsi. Sebetulnya memang ketika bicara fungsi rutinitas, wallah alam, yang saya ketahui memang pada dewasa organ yang satu ini memang cenderung fungsinya amat sangat minimal atau boleh dikatakan tidak langsung berhubungan dengan sistem pencernaan karena memang posisinya sendiri tidak berhubungan langsung dengan jalur-jalur proses penyerapan makanan itu tidak. Tapi memang karena dia ada lubang ke situ, makanya inilah keterbatasan manusia, saya yakin bahwa Allah menciptakan tentu dengan berbagai hikmahnya. Iya. Keumuman perlakuan di dalam dunia medis, ketika ada kesempatan membuka bagian perut, contoh misalnya para ibu yang qadarullah masyafa'al harus melahirkan dengan cara operasi sesar misalnya. Nah, dulu sebelum teknologi-teknologi yang sekarang gitu ya, dulu teknologi-teknologi operasi sesar itu masih perlu membuka perut secara utuh karena teknologinya masih itu biasanya ada atau tidak ada keluhan terkait dengan usus buntunya ini, itu pasti usus buntu diangkat karena tadi kembalinya bahwa diyakini bahwa ada atau tidaknya usus buntu ini secara fungsi tidak berpengaruh secara bermakna sebetulnya dengan mekanisme penyerapan itu, penyerapan makanan. Jadi ini yang kemudian diyakini bahwa kalau ada kesempatan membuka perut, maka kesempatan itu dimanfaatkan, salah satunya adalah untuk mengangkat, membuang, memotong usus buntu ini. Karena yang banyak diketahui bahwa usus buntu ini bisa terangkat ketika sudah ada keluhan penyakit gitu loh. Padahal sebetulnya keluhan penyakit ini mungkin bisa dihindari begitu ya, bisa dihindari. Karena jasadil wahid, tubuh kita satu, jadi kalau peradangan ini tidak diobati dengan benar, maka yang awalnya hanya sebatas usus buntu bisa merembet sampai ke usus yang lain, itu yang tidak diinginkan, itu yang dikhawatirkan. Maka ketika tadi ditanya makanan, saya melihat juga, saya lagi, ini ada dua kubu lagi begitu. Kubu yang pertama adalah pilih makanan yang tidak membebani usus. Salah satu contohnya adalah makanan yang kontur teksturnya lembut begitu. Katakan misalnya umpamanya kalau tadi nasinya berubah menjadi yang lebih lembut, jadi bubur misalnya, seperti itu. Itu dengan pendekatan berpikirnya adalah tidak membebani usus sehingga proses peradangannya tidak semakin parah gitu. Tetapi ada di sisi lain bahwa yang namanya peradangan itu adalah mekanisme tubuh melawan. Ketika melawan dia butuh energi. Energi itu akan lebih banyak didapat dari produk-produk makanan yang konturnya lebih padat, bukan lebih cair. Sehingga ada pendekatan lain menyebut bahwa meskipun sedang radang usus, peradangan usus buntu, katakan dalam kasus ini, makanannya tetap makanan-makanan bervariasi yang biasa dimakan mereka-mereka yang sehat. Gitu. Karena dengan nutrisi yang bervariasi itu diharapkan sumber energi itu semakin banyak didapat, tubuh semakin mudah melawan, sehingga proses peradangannya bisa semakin cepat dihentikan. Itu kubu yang berikutnya. Nah, kemudian manakah yang harus dipilih? Takabbal lah. Bahwa perawatan itu tidak bisa ditetapkan dalam satu model pada orang yang berbeda. Sehingga saya menyarankan senantiasa berkomunikasi dengan dokter yang merawat, sekaligus juga balil insanu ala nafsihi basirah, bahwa pendengar yang bertanya ini, misalnya memang pendengar tersebut yang mengalami gangguan ini, silakan bisa merasakan bagaimana tubuhnya berespon. Ketika tekstur makanan itu lebih padat, apakah keluhannya semakin berat atau tidak muncul keluhan yang bermakna? Maka kalau saya sih lebih melihatnya bahwa makanan dengan kontur yang padat dan bervariasi itu memang asupan energi akan lebih jauh lebih baik, lebih banyak dibutuhkan oleh tubuh dalam posisi memang ketika terjadi peradangan seperti itu ya. Nah, itu wallahualam. Kembalinya silakan, tidak ada pantangan. Contoh misalnya ada misalnya yang kemudian melarang misalnya tingkat makanan terlalu asam, terlalu pedas begitu ya. Tapi kita kembali kepada tabiat orang itu gitu. Bahwa limit seseorang terhadap asam dan pedas itu bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ketika kita sudah terbiasa memakan makanan yang pedas dan asam misalnya, itu kebiasaan kita sehari-hari sebelum kita terkena radang. Ketika kita terkena radang pun tentu respon kita terhadap limit itu juga tentu tidak akan berubah. Artinya bagi satu orang ini terlalu asam, tapi bagi saya ini biasa saja. Itu bisa seperti itu. Dan sejauh yang saya yakini sih, variasi ini tetap dibutuhkan begitu. Variasi ini tetap dibutuhkan meskipun kita bahkan dalam kondisi kita peradangan itu butuh energi lebih banyak sebetulnya. Wallahualam. Ya baik. Dok. Terima kasih. Berikutnya, dokter, bagaimanakah cara kita menekan selera makan kita atau tips diet apa yang baik dan tepat untuk kita? Ya. Tipsnya banyak, tapi ini semakin menarik ketika sudah ditemukan dengan ghrelin ini gitu ya. Jadi pekan yang akan datang insya Allah saya akan sampaikan beberapa strategi bagi mereka-mereka yang merasa berat badannya sudah, terutama ini biasanya kaum-kaum Hawa begitu ya biasanya ya. Tapi ya tidak jarang juga sih dari kaum Adam juga terkena seperti ini. Jadi penelitian jauh lebih banyak tentang pengendalian selera makan daripada merangsang selera makan. Nah, karena penelitiannya jauh lebih banyak, mungkin pembicaraan kita akan cukup panjang sehingga pertanyaan ini akan saya jawab lebih lebih tuntas nanti di pertemuan yang berikutnya biiznillah. Insyaallah akan ada terkait dengan ini. Mudah-mudahan yang bertanya bisa bersabar sampai amin. Pertemuan kita yang akan datang terkait dengan bagaimana kita strategi setelah ditemukannya grelin. Jadi ini strategi ini semakin bervariasi setelah ditemukan grelin. Sebelum ditemukan grelin cenderung kontraktif. Jadi lebih bervariasi ketika ditemukan grelin. Mudah-mudahan sih strategi ini nanti bisa diterapkan oleh pendengar yang bertanya. Bismillah. Saya akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Baik, dok. Ini aerobik bisa meningkatkan grelin kita, dok. Sedangkan kita butuh ya, untuk langsing gitu ya, dok ya. Merenang. Itu seketika. Tapi ya, kalau yang di penelitian ini sih 12 butuh waktu 12 bulan untuk melihat respon secara efektif. Tapi tentu tingkatan peningkatannya berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi kalau misalnya aerobik itu efektif dalam misalnya satu bulan pertama, nanti akan sudah kelihatan sebetulnya responnya. Terutama nanti kelihatannya bagaimana selera makan itu meningkat seperti itu. Wallahualam. Baik. Berikutnya dok, bismillah, mau bertanya dok, dokter, bapak saya kalau sedang capek, perut bagian kiri sakit, kira-kira sakit apa itu dok? Dan sudah berobat, belum sembuh juga, apa solusinya? Sedang capek, perut bagian kiri, logika saya bagian kirinya bagian kiri atas ya, bukan bagian kiri bawah. Kalau usia di atas, ini karena yang ditanya ayahnya, kalau karena bapak ya tadi ya, bapak saya gitu ya. Iya betul dok. Kalau ditanya ayahnya berarti kan asumsi saya usianya sudah di atas 40 atau 50 gitu ya. Usia-usia seperti itu ada dua yang umum. Yang umumnya kalau memang kirinya adalah kiri atas, yang umum itu adalah lambung atau organ di atas lambung, yaitu jantung. Kalau ini kalau saya berkaitan dengan datanya, itu keluhan itu terutama terlihat ketika lelah gitu kan, kelelahan gitu ya. Iya dok. Nah, dua-duanya mungkin sebenarnya. Dua-duanya mungkin bagaimana respon di lambung ini yang khas dengan lambung itu sebetulnya, kita menyebutnya ada pasok vagal refleks bahasa susahnya. Jadi, ada satu jalur persarapan yang langsung berhubungan dengan otak kita di organ lambung ini yang berespon dengan kondisi tubuh secara keseluruhan. Salah satunya tadi, kelelahan. Itu bisa langsung merangsang lambung ini berespon memberikan refleks yang paling sering muncul adalah nyeri. Tadi ya, nyeri. Di sisi lain juga, kelelahan ini juga kan menandakan bagaimana proses oksigenasi di tubuh juga tentu dalam kondisi yang berbeda dengan saat kita istirahat. Ketika muncul nyeri di area seperti itu juga, itu bisa dihubungkan ada kompensasi jantung itu sedang bermasalah saat itu. Ya. Saran saya sih, usianya 58 tahun dok. Usianya? 58 tahun. Ya betul, di atas 50 ya. Saran saya, kalau ditanya mana yang lebih parah, tentu yang lebih harus diwaspadai, tentu yang diwaspadai ketika bicara jantung nih. Yeah. Bicara jantung. Nah, saran saya untuk menyingkirkan itu, coba lakukan pemeriksaan jantungnya lebih teliti. Sekarang ini banyak ya teknologi pemeriksaan yang terkait. Kalau dulu yang saya tahu itu salah satu yang efektif juga untuk melihat bagaimana respon jantung terhadap kelelahan itu dengan cara melakukan pemeriksaan treadmill namanya. Nanti bisa ke laboratorium klinik besar, laboratorium besar di tempatnya, ini saudara kita berada di mana, cari yang terdekat, tanya saja pemeriksaan treadmill, kalau memang di situ ada, lakukan pemeriksaan itu, nanti bisa dilihat. Terutama ini untuk menyingkirkan bahwa keluhan itu berkaitan dengan jantung. Kalau memang ternyata hasil treadmillnya bagus, berarti kita insya Allah berpikir bahwa husnuzon jantungnya tidak bermasalah, berarti yang ada ini adalah di lambungnya. Nah, kalau memang di lambungnya, menurut saya sih kalau penanganannya jauh lebih mudah. Jadi ketika sudah dipetakan bahwa keluhan itu muncul pada saat terlalu terasa kelelahan, nah saya sarankan baik bapaknya sendiri atau yang bertanya, tentu ini anaknya begitu ya, itu memperhatikan sebatas apa dari aktivitas, sebuah aktivitas yang memungkinkan kira-kira setelah aktivitas A jenis ini misalnya dalam waktu sejam kelelahannya muncul. Nah, upayakan sebelum di antara jam itu tuh ada asupan yang masuk dalam jumlah-jumlah yang ringan. Dalam bahasa obrolan kita, ngemil gitu ya. Jadi di fase aktivitas itu upayakan bisa ngemil untuk mencegah lambung itu dalam keadaan kosong ketika kelelahan. Itu yang kemudian bisa sepanjang yang saya tahu itu cukup berpengaruh kepada keluhan nyeri yang tadi. Jadi kalau memang sekali lagi ini berhubungan dengan keluhannya dikaitkan dengan lambung. Tapi tadi sebelum, ya itu bisa saja dicoba sejak sekarang tentunya. Jadi pandai-pandai memetakan aktivitas seperti apa yang bisa menimbulkan kelelahan sehingga nyeri itu muncul. Nah, di durasi aktivitas seperti itu, usahakan ada masa-masa untuk mengisi lambung dalam jumlah yang ringan. Tidak bentuk makan besar ya, tidak. Tapi dalam jumlah yang ringan yang kira-kira tidak membuat lambung juga, tapi juga tidak membiarkan lambung itu kosong terlalu lama. Karena satu orang dengan, apalagi dengan usia, di atas usia 40 sudah mulai kelihatan bahwa jeda kekosongan lambung itu akan, waktunya akan menjadi menyempit. Sehingga waktu lambung butuh tambahan itu juga akan lebih sering jadinya. Nah, ini bisa strategi yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah munculnya nyeri. Kalau nyeri ini dibiar dalam waktu yang berkepanjangan tanpa pengelolaan yang benar, kejadian-kejadian yang bisa menyebabkan lambung ini semakin bermasalah juga tidak jarang terjadi karena tadi kita abai tadi. Padahal sederhananya tadi ya, tidak membiarkan lambung kosong terlalu lama. Itu sebetulnya yang bisa diupayakan, Allah alam. Ya. Tapi ya tadi, di samping tadi kita mencoba mengelola lambungnya, jangan dilupakan juga untuk memperhatikan jantungnya. Lakukan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa memang jantungnya tidak bermasalah. Sehingga ketika kita konsentrasi ke lambung saja, padahal sebetulnya jantung yang sedang butuh pengawasan, kita jadi luput di situ. Na'udzubillah, jangan sampai itu terjadi. Dan kejadiannya, dampaknya akan jauh lebih parah daripada sebatas lambung tadi. Wallahualam, mudah-mudahan ini bisa memberikan. Ya, terima kasih. Berikutnya dokter. Saya mempunyai hernia sejak lahir. Sampai sekarang umur saya 30 tahun. Sejak masuk SD sudah tidak pernah sakit lagi. Tetapi sudah los. Jadi lelah, tidak lelah, sudah turun ususnya. Los begitu saja. Ketika ditekan naik lagi, Setelah enggak berapa lama turun lagi. Nah, saya takut ketika mau operasi apakah bisa menyembuhkan dok? Karena saya dengar kalau sudah los, walaupun dioperasi tidak kuat penyangganya dan akan jebol lagi. Jazakallah khairan. Memang uniknya di medis itu seperti ini menurut saya, bahwa prediksi itu tidak bisa dibuktikan sebelum, tidak bisa dibuat kesimpulan sebelum kita buktikan, gitu ya. Kalau tadi pendengar ini, memang ini jadi semacam opini yang sudah meluas bahwa katanya operasi hernia itu tidak bisa menyembuhkan, bahkan cenderung, apalagi situasi seperti itu misalnya, itu kan opini yang meluas sudah seperti itu. Tapi perlu diingat bahwa ini entah apakah keyakinan semua dokter, tapi bagi saya pribadi salah satu menyatakan bahwa kecampuran ciptaan Allah itu masing-masing kita itu unik gitu ya. Jadi apa yang dialami oleh orang lain dengan kasus yang sama sekalipun bisa jadi responnya berbeda gitu. Kalau saya melihat yang digambarkan pendengar kita ini sejak SD sudah seperti itu, itu kan waktu yang tidak sebentar begitu ya, sampai masuk usia 30 tahun. Apalagi wallahualam sehari-hari pendengar kita ini bekerjanya seperti apa. Hanya saja kalau bicara resiko, kita bicara resiko wallahualam, al-ibrotu bi umuri lakti laisa bi khususi sabab. Ibroh itu karena keumuman, bukan karena kekhususan sebabnya. Ja'ul mafasid muqaddam injalbil mafalih. Bahwa menjauhkan madarat itu jauh lebih utama daripada manfaat, mengejar manfaatnya. Dalam pandangan saya, ketahanan pendengar ini akan berbeda ketika memasuki usia 40 tahun nanti. Kalau biiznillah Allah memberikan usianya melewati usia 40, ketahanan area sekitar terutama terkait hernia ini akan berbeda dengan usia umur sebelum. Nah, risikonya akan jauh lebih besar. Nah, jadi saran saya, ketika ditanya, bagaimana pasca operasi? Operasi itu kan melukai sebetulnya, kan itu bahasa gampangnya ya. Operasi itu kan melukai. Luka yang dibuat itu butuh proses penyembuhan. Ketika usia kita masih di bawah 40 tahun, peluang proses penyembuhannya jauh lebih besar daripada usia kita di atas 40 tahun. Oleh karenanya saran saya, apalagi ini sudah sejak kecil begitu ya. Saya yakin opsi itu sudah pernah ada lah, tidak mungkin opsi itu belum pernah ditempuh gitu. Cuman memang tadi kembali lagi ke opini dan keyakinan begitu kan. Pola alam, ini kalau saya sih menyarankan ini bagian dari ikhtiar, mumpung belum 40 tahun, tidak ada salahnya untuk melakukan opsi itu. Nanti tahu bisa kita buktikan bahwa kalau ternyata setelah operasi, apakah kemudian setelah operasi ada risiko muncul kembali? Ya, saya mau tidak mau tetap boleh bilang ya memang ada gitu. Artinya risiko bahwa ini terjadi lagi memang ada. Tetapi kan risiko tidak dioperasi itu jauh lebih besar daripada risiko dioperasi gitu loh. Itu yang jadi besarnya risiko ini yang harus kita perhitungkan, apalagi usianya mendekati 40. Kemampuan tubuh kita meregenerasi jaringan setelah usia 40 itu berbeda dengan sebelum 40, akan lebih baik sebelum 40. Wallahualam, mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan sebelum tadi terjadinya. Ketika ini alhamdulillah ya Allah masih memberikan kemudahan bahwa yang keluar itu bisa dengan mudah dimasukkan lagi seperti itu. Tapi jangan sampai lah, na'udzubillah, kita sama-sama berdoa juga ya, dengan juga sama-sama berikhtiar begitu ya, bahwa batasi aktivitas, tentu perhatikan bagaimana kebebanan terhadap tubuh. Hernia di pria itu kan ada di beberapa tempat, sehingga otot-otot di sekitarnya itu betul-betul harus dijaga, jangan sampai tadi ketika pembebanan otot berlebih justru akan merangsang tadi keluarnya usus itu bisa pada fase sulit untuk kembali. Na'udzubillah, itu jangan sampai terjadi. Oleh karena itu sebelum itu terjadi silahkan konsultasikan kembali tentu ke dokter bedah ya yang di sini. Kalau sebetulnya di Cirebon mungkin belum ada yang ini. Teknologi operasinya sekarang sudah sangat berkembang. Jadi sudah banyak teknologi yang tidak lagi seperti dulu. Luka itu betul-betul butuh waktu lama proses penyembuhan dan regenerasinya. Sekarang sudah banyak teknologi yang bisa mempercepat itu, dan mudah-mudahan ini bagian dari upaya untuk mengamankan sistem pencernaannya, jangan sampai beresiko lebih parah lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Oh ya, sebagai tambahan dok, beliau mengatakan bahwasanya futsal 1 jam kuat, tetapi merasa sakit dok. Sebagai tambahan. Gimana? Apa yang kuat? Dia berusia 30 tahun, tapi futsal tambahannya 1 jam ya. 1 jam kuat, tapi merasa tanpa merasa sakit. Oh ya. Ya. Dia futsal 1 jam kuat tanpa merasa sakit dok. Itu. Pendefinisian kuatnya ini yang mungkin harus dipetakan lagi. Tidak. Mungkin nanti. Pertimbangan saya karena usianya sudah melewati 30 ini, jadi tetap harus diperhatikan karena kalau nanti keputusan operasinya misalnya di atas usia setelah melewati usia 40, bagaimanapun juga kekuatan kemampuan jaringan-jaringan untuk regenerasi ini sudah berbeda dengan sebelum 40. Ketika bicara kekuatan, mungkin saya harus tadi lihat rujukan ya, apakah memang yang harus digarisbawahi tadi dari penggambarannya kan memang ada bagian yang keluar ya, kan itu yang harus digarisbawahi, bahwa ada bagian yang keluar dari tempatnya semula meskipun bagian itu lebih mudah untuk dimasukkan kembali begitu kan. Nah ini yang fase ini yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan buat saya gitu loh, meskipun mungkin ya itulah keunikan manusia, saya yakin gitu. Untuk pendengar kita yang satu ini, dahsyat, menurut saya cukup dahsyat lah, sampai kutal 1 jam gitu tanpa keluhan gitu, udah termasuknya dahsyat. Kutal sampai 1 jam itu termasuknya dahsyat, jadi tanpa mengeluh apapun. Apakah kemudian juga termasuk katakan pola buang air besarnya pun tidak bermasalah, misalnya, atau misalnya tidak ada keluhan perut ataupun keluhan muntah, mual dan segala macamnya, kalau memang betul tidak ada, inilah penciptaan yang sempurna itu dibuktikan bahwa memang ada kondisi orang yang memang diberikan kelebihan seperti ini. Cuman artinya jangan dilupakan risikonya, itu saja. Kalau saya tetap menyarankan, ya semua pasti ada pertimbangan pilihan. Apakah kemudian ini yakin akan tidak berhasil atau berhasil, tidak bisa kita buktikan sebelum itu dilakukan. Kalau saya paling membuat kesimpulan gampangnya begitu. Jadi silakan memilih. Memang kalau bicara pilihan untuk di Cirebon, katakan pendengar ini ada di Cirebon begitu ya. Sebetulnya dokter-dokter spesialistik yang punya kemampuan spesifik terkait dengan ini, sepanjang yang saya tahu di Cirebon memang belum ada. Jadi yang paling dekat mungkin pendengar bisa, dengan yang bertanya ini, bisa mencoba di Bandung atau Jakarta begitu, yang punya rumah sakit besar dengan dokter-dokter spesialistik khusus terkait dengan ini tuh, di sana mereka sudah bertebaran begitu. Dan tentu dengan semakin, jadi satu dokter menangani kasus serupa dalam jumlah yang banyak itu akan tahu strategi penanganannya lebih efektif dibanding dokter yang variasi kasusnya berbeda-beda gitu. Itu yang jadi fokusnya berbeda. Ya itu kalau saran saya, dengan ini kasus yang sebetulnya menurut saya spesial. Dari usia SD sampai seperti ini, bahkan masih bisa kucal 1 jam tanpa keluhan begitu kan itu. Nah, tentu butuh penanganan yang spesial juga. Nah, buat penanganan yang spesial juga, saya sih merekomendasikan sementara ini, dalam waktu dekat ini, di Cirebon belum mampu seperti itu. Jadi tetap paling dekat, mungkin memang kalau tidak di Bandung atau Jakarta, silahkan nanti bisa memilih tempat-tempat dokter-dokter. Nanti itu nama kenalan untuk dokter bedah digestif gitu ya, dokter bedah tapi yang khusus terkait dengan saluran pencernaan itu. Jadi kasus-kasus terkait ini juga teknologi mereka jauh-jauh lebih fokus nanti. Dan sehingga strategi-strategi terhadap risiko ketidakberhasilan itu juga jadi semakin minimal. Wallahualam, mudah-mudahan ini bisa jadi pertimbangan. Karena tadi yang harus diingat, usianya sudah mendekati 40, itu yang buat saya itu harus jadi catatan tersendiri begitu. Iya. Pertanyaan terakhir, Dok. Nah. Sebenarnya masih banyak pertanyaan lagi yang mayoritas adalah terkait dengan lambung atau mah, Dok. Dan tapi pertanyaan terakhir ini adalah pertanyaan terkait dengan tema kita, Dok. Bismillah. Maaf, Dokter. Bagaimanakah cara menekan selera makan kita? Atau tips diet apa yang baik dan tepat untuk kita? Ya, betul. Jadi dengan ditemukannya ghrelin memang ada mekanisme-mekanisme baik secara fisik maupun kimiawi begitu untuk menekan itu. Salah satunya misalnya sebetulnya bisa dari berkebalikan yang ini, bahwa olahraga yang non aerobik dengan pembebanan berlebih itu di penelitian lain disebutkan ternyata berpengaruh terhadap tertekannya selera makan. Itu yang kemudian bisa jadi salah satu. Jadi kalau tadi saya contohkan itu olahraga moderat, sifatnya moderat, yang pertengahan dengan pembebanan ringan. Tapi kalau olahraga dengan pembebanan berlebih itu akan punya dampak yang berbeda, dampak yang berkontradiksi. Jadi akan menekan ghrelin sehingga selera makan itu jauh lebih berkurang dibanding yang olahraga yang ini. Itu salah satunya ya. Nanti akan ada mekanisme-mekanisme kimiawi yang lain maupun fisik yang lain yang memungkinkan nanti saya akan tampilkan pada insya Allah mudah-mudahan pertemuan berikutnya. Itulah. Masya Allah. Jazakallah dokter atas pencerahannya dan ilmunya. Dan sebagai penutup terakhir, barangkali ada yang perlu disampaikan dokter. Tafadhol. Ya. Insya Allah. Selera makan itu bagian dari nikmat Allah. Jadi ini bagian dari nikmat yang perlu kita syukuri. Salah satu faktor yang juga berpengaruh dengan selera makan tentu bagaimana makanan yang tersedia itu juga menjadi rangsangan bagi kita. Nah, ini yang kemudian bagi kita, terutama orang-orang dewasa yang bisa berupaya untuk senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun bentuk makanan yang disediakan, selama itu halal dan thayyiban, maka insyaallah kita bisa mengupayakan untuk berselera terhadap makanan itu dan senantiasa berupaya untuk memakannya sebagaimana tuntunan syariat kita, sebagai bentuk ikhtiar kita untuk kekuatan kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi upaya kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fadhol. Jazakallahu khairan dokter atas pencerahan dan juga masukannya. Dan kaum muslimin rahimakumullah, demikian tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Asep Punandar. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga pertanyaan Anda terkait dengan apa yang Anda tanyakan, semoga juga sebagai solusi bagi yang memiliki problem yang sama bagi pendengar semuanya. Akhir kalam, kami ucapkan jazakallahu khairan atas kebersamaan Anda semuanya dan jazakallahu khairan kepada Dr. Asep Punandar. Tentu saja kami juga mohon maaf atas salah dan kurangnya yang kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Al-Kalam subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.